Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini rupanya ada apa, minta oleh-oleh perjalanan. Memang perjalanan cukup panjang. Yang biasa kita lakukan memang ke barat satu tahun sekali, habis itu ke tengah, sampai Kalimantan, sampai ke Balikpapan, Kalimantan Timur, sampai nanti satu kali lagi ke timur sampai Papua. Itu pekerjaan rutin sudah setahun sekali. Gilirannya begitu, dari barat ke tengah sana, Kalimantan ke timur. Memang di masing-masing perjalanan itu ada yang berbeda-beda keadaannya. Tapi sepanjang perjalanan kita ini ternyata apabila din disampaikan dan juga kebetulan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah beriman, lain dengan Nabi dulu kepada orang yang kafir menyampaikan din, orang jahiliyah, orang yang pokoknya musyrikin. Kalau kita ini kepada orang beriman, jadi pada umumnya di mana aja kita bicara itu umumnya itu menyambut. Di daerah manapun, walaupun awalnya itu enggak gitu, tapi terang-terangan nyambut, jadi umumnya begitu. Ada daerah-daerah yang istimewa. Jadi kita dari sini ke Palembang, Palembang itu ada orang yang dari keturunan kerajaan Sriwijaya itu, namanya Pak Abu Bakar itu. Itu dulunya NII juga dia. Kita kalau ke barat harus itu pertama harus ke dia. Itu sudah dari dulu itu asal perahu harus dia. Dia sudah siap dengan segala macamnya sarananya untuk. Tapi pribadi dia disampaikan kepada orang-orang kalau istilah Jogja itu orang-orang keraton mereka itu. Ya gitulah. Tapi enggak sampai terjadi pembeatan gitu. Kemusyulan enggak ada. Hanya pribadi dan orang-orang penggede-penggedenya orang-orang keraton situlah istilah pemilihnya dia itu. Jadi tidak pernah terjadi apa pembeatan untuk kemusyulan kalau Palembang ini. Ada di satu bagian ada yang pindah kemari, ada yang pindah ke tempat lain dari usaha bubar di Palembang itu. Jadi kemusyulannya tidak eksis. Cuma orang-orangnya saja yang terperang. Terus dari situ ke kita ke sana ke Bangka. Di Bangka itu Bangka itu belum kita sampai itu rupanya mereka sudah diparahin itu sama intel-intel. Jadi ceritanya di Bangka itu yang hadir di dalam pengajian itu itu aparat. Jadi umat masjid itu enggak begitu banyak kayak biasa habis sholat itu yang hadir di Bangka itu ya? Iya. Itu menurut informasinya ya tapi pakaian biasa begini. Terus yang poldanya yang pokoknya intel-intel penuh situ. Jadi kita garap ini bukan masyarakat. Rupanya dipenuhin karena di sana itu ada pernah bupati apa? Informasinya bahwa ada aliran sesat yaitu Khilafatul Muslimin dilaporkan gitu. Cuman bupatinya ya kita harus buktikan apa aliran sesat jangan gagah-gagah gitu segala macam lah bupatinya. Jadi sekarang bupatinya ganti ayahnya Baksin. Reza Baksin jadi warga Khilafah. Dan dia sudah kenal sama saya bupati. Jadi isu itu ya hilang sendiri lah gitu. Tapi yang hadir itu mungkin dari segala tingkat itu dari dia itu polisinya itu. Nah sudah kita sampaikan lah yang jelas. Jadi saya bilang nggak ada itu surga KUHP itu nggak ada itu kerjaan orang kafir itu sudah kesimpulannya. Tapi mereka itu senang juga, senang mereka. Dia katanya, nanti kalau ke sini lagi, kasih tahu kami lah. Kami itu senang biar kita kawal, biar aman. Pokoknya begitu ngomongin sama saya. Pokoknya menunjukkan bahwa senang. Jadi ternyata kalau kita terangkat jelas itu, ya kita mau apa hidup ini? Nah, orang-orang itu senang. Termasuk semalam juga dari Kapolres, senang mereka. Begini pun kalau mau turun, kita kan minta dipoto bersama. Udah gini tuh. Jadi dia perhatikan kekemankannya pakai begini. Jadi ya begitulah di perjalanan. Dari situ 2 hari kita berangkat ke ini, ke Mubah. Ah, Mubah ini di situ mungkin ada ya dari mana-mana itu bikin proyek, mereka ada proyek batu, ada proyek kayu, pokoknya usaha mereka itu, dan alhamdulillah bisa warga-warga yang dari tempat-tempat lain itu ngumpul di situ, bikin pertanian juga ada sekian hektar tanam singkong ada, jadi banyak hewan-hewan yang suka pergi-pergi itu. Kalau sekarang itu larinya ke situ untuk menghadapi proyek kalau Mubah itu. Dan berjalan, tapi kemesulannya enggak ini, artinya enggak nambah ya. Tetap satu kemesulan itulah dari dulu juga. Kemudian kita pindah lagi ke Lubuk Linggo. Bumi apa itu? Musirawas. Ya, Musirawas. Ada Pak Gugun di sana, ada 20 ribu hektar ya. 20 ribu hektar penanam sawit baru pembibitan yang sudah ditanam 2 ribuan. Bibitnya masih kecil-kecil tuh. Banyak sih, belum ada yang ini. Tapi itu wilayahnya itu masjidnya, perumahannya apanya lengkap gitu. Ih, saya kenapa kita enggak bisa bikin pondok gitu ya? Itu malum dia banyak duit yang beli. Jadi lengkap masjidnya, anunya, apanya lengkap. Padahal belum ada hasilnya apa-apa ini. Bibitan banyak di plastik-plastik, enggak tahu berapa ribu. Ya sudah. Dianya ada anaknya. Jadi Pak Gugun itu dipindah dari Bangka ke daerah itu. Itu dia ada syaratnya. Syaratnya apa? Kata saya jawab Pak Gugun. Syaratnya supirnya ditunjuk sendiri, tidak boleh ditunjuk oleh perusahaan. Ditunjuklah. Oh ya boleh. Asal yang penting Pak Gugun siap tidak? Ya siap, tapi supir mobilnya harus saya yang sini ditunjuk. Ya tunjuk, ditunjuklah anak Pak ini Pak Sapruden. Ada siapa Sapruden itu? Heri. Si Heri namanya. Tunjuk. Ah, jadi. Jadi kemana-mana itu dakwah lah mereka dengan memanfaatkan mobil ini kan. Jadi ada satu kampung, enggak diceritakan hilapa enggak. Tapi pernah ada pengajian, hari Sabtu Pak Gugun ngasih pengajian. Tapi belum dicari-cari hilapa. Tahu-tahu pas kita datang itu dia informasikan, ada Amir Mukminin, ada Khalifah, mau datang ke sini. Orang kampung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau lihat Khalifah kan mereka Khalifah, jadi kan pada datang ramai. Jadi bapak-bapak, ibu penuh, bunda-bunda yang tua penuh sih kan. Jadi karena diinformasikan ada Khalifah Amirul Mukminin mau pidato, mau tersiar. Jadi kalau sudah diterangkan barangkali sedikit yang hadir, gara-gara belum diterangkan ada Khalifah, ya jadi ramai. Termasuk teori juga rupanya itu. Iya, jadi mereka kan pengen tahu apa Khalifah itu kan. Nah, jadi lumayan kita isi. Oh ya, pada setuju semua lah, kelihatan tidak ada yang tidak setuju. Saya bilang terusin pengajian ya, ini Pak Gugun nih, hari apa itu pengajian terus ini. Ya setuju, pokoknya senang mereka semua. Yang hadir tidak ada yang kelihatan pemaya kayak nggak setuju. Semua itu senang. Bahwa hilapa diterangkan secara bahasa kampungnya lah, bahasa yang mudah dicerna. Sudah gitu langsung kita berangkat, kita nggak nginap ya, langsung habis gitu malam-malam juga habis kita ceramah itu sampai sore maghrib isya langsung kampung itu berapa jauhnya itu. Langsung malam itu juga jam 11 atau jam 10 itu. Pokoknya langsung berangkat ke Kerinci. Kerinci. Nah, sampai Kerinci ada namanya itu di apa namanya itu kampungnya? Di ini sungai. Sungai Penuh. Oh, Sungai Penuh. Sungai Penuh itu dari dulu famili-familian. Jadi si Rijal, Ahmad Rijal yang nyupir itu kampung itu familinya. Familinya itu, jadi anggota kita itu dari dulu itu ada 60-an lebih. Itu yang pamannya, yang kakeknya, yang ponakannya, yang saudaranya. Jadi famili-famili ini, jadi kalau kita datang tuh, ya sudah, rame pada, ayo. Kita pergi, iya namanya itu sepi gitu. Masih kita datang, rame gitu. Jadi enggak berjalan ke Masulan itu secara struktural, karena berjalan secara pemilih. Jadi kempes-kempesnya gitu aja. Padahal kalau dibikin 3 kemasulan itu langsung bisa jadi orang 60 lebih, belum yang lain-lain yang ribet ya. Tapi karena famili ini yang penanya hadir, kakeknya enggak, yang ininya dia. Jadi tetap mesulnya satu aja segitu orang itu. Enggak bisa berkembang-kembang. Nah, karena kalau kita datang baru semangat-semangat. Kalau enggak ya sudah bubar lagi. Ya begitu. Saya selalu mengharapkan Rizal pindah sana. Dia itu karena keadaannya yang memang lama di Jakarta sih. Mau pindah sana itu kayaknya gitu. Daerahnya dingin sekali. Dingin tuh kalau kita pegang air. Kayak ada es balok di rempah itu. Begitu, gitu. Sampai ke tulang. Jadi kalau ini enggak berani mandi, berani. Gue berani juga. Pokoknya kayak ada pelek balok apa es balok lempak itu. Pegang tuh. Enggak gigit. Balok Kerinci gunung tertinggi. Situ 2 hari kita. Iya. Iya. 2 malam. Es malam. 2 malam. Oh, 2 malam. Sudah. Itu kita dikasih selimut tebal oleh tuan rumah itu. Tebal selimut, masih dingin juga. Jadi di situ teh, kebun teh itu dari Belanda, teh itu berapa ribu hektar kan enggak ngerti lah. Sok gunung-gunung kebun teh. Jadi kalau mau minum teh enak ya di situ. So itu asli tehnya di situ. Ya cuma kita enggak mikir-mikirin, kalau kita jadi pedagang kita bawa karung, kita beli. Ya, jadi kita berangkat lagi dari situ. 2 hari situ berangkat sampai ke Solo. Sampai di Solo dari Sibolga. Ada apa? Dari Payakumbu. Dari itu lagi Tembilahan. Dari Kiliran Jauh. Kiliran Jauh. Kemasulan. Satu dari Solo ini ke Kiliran Jauh perginya 1 hari baru sampai Mas'ulnya itu. Ke ke mana? Payakumbu. Ya Tembilahan. Itu juga begitu. Enggak ada yang 1 jam sampai gitu. Enggak ada. Mas'ulnya itu 6 jam, 8 jam, 4 jam. Jadi enggak kayak Mas'ul katakan. Jadi kalau kumpul bagaimana ini pelaksanaan Mas'ul harus datang ke setiap woi kewalahan saya kata si Mujahidah. Kewalahan bagaimana mau menuinya. Ya sudah akhirnya bikin kemasulan masing-masing berpisah itu. Tidak ada mukironya jadi semuanya masuk. Jadi kemarin sudah bagaimana jalan keluarnya. Nah Pak Alif ini menyarankan supaya ini dibuat satu mulkuro. Jadi kemarin kita bentuk mulkuro. Nah, semangat juga mereka itu. Cuma takut juga masih hati ya. Bagaimana kita tidak bisa bertanggung jawab katanya kalau baru satu arah aja sudah habis waktu katanya. Belum lagi biayanya lagi mahal. Wah sudah bikin. Jadi kemarin itu langsung kita bikin mulkuro, ya. resmi kan Umul Qura ai Abu Mujahidah ini. Umul Qura. Habis itu langsung kita berangkat lagi ke Aceh. Kota Cani. Wah itu yang siang malam hayuh. Karena itu yang paling jauh dari Solo itu ke Kota Cani itu tidak lewat Medan ya. Langsung lewat boy itu yang jurang yang ini, kalau bawa mobil yang pertama itu sudah macet di situ. Yang pokoknya jalan seram-seram no. Ada yang sudah muter 2 jam itu sudah berhenti-berhenti begini. Ke. Itu 2 jam itu enggak ada 10 meter gitu. Pokoknya begitu belok. Kata si Muhtar, supir kita ya. Beloknya saja 2 jam itu enggak selesai. Karena jalannya sempit lagi. Jadi kalau perlu sih terpaksa ngelepas kena sempit, berhenti dulu ya sampai luar sana. Baru pelan-pelan lewat lagi. Langsung belok lagi. Alah kebanyaknya belok itu. Tapi liku-likunya begitu. Sampai lagi Kota Cianjur 2 harian lah. Sampai sana, wow mereka sudah di masjid besar itu. Ada rumah penampungannya rumah sebelah masjid yang besar. Rumah penampung ini dulunya masjid. Lapangan luas ini masjid, ini rubah masjid ini dibuat masjid baru di sini. Jadi ini penampungan. Masjid lama ini jadi rumah penampungan kita. Jadi kita tidur di situ. Ya ada sekat-sekatnya dibuat supaya nyaman gitu. Jadi semua yang hadir itu mungkin sekitar hampir 100-an guys. Lebih kurang lah ya, 70 lebih lah barangkali ya. Sebab dari yang ya, rame lah. Sebab dari Medan semuanya datang. Dan yang tidak datang disuruh nunggu di Medan. Yang tidak berhalangan ikut semua. Jadi semangatnya Medan itu ternyata paling semangat di Medan. Dan perjalanan ini orang Medan tuh kalau surat yang kita edarkan itu saja semua diparanin oleh orang-orangnya. Ada yang kadang-kadang oh ini ada izinnya ibadah nggak pakai izin Pak Polisi itu tegas-tegas orang Medan ya memang lumayan itu jadi tegas-tegas kalau mereka kan itu. Nah sudah kita ke situ kira-kira 3 hari ya yang paling panjang. Jadi yang gayu dulu sana datang ke Kota Cani di tengah. Jadi dari Goyulis ke Kota Cani, dari Medan ke Kota Cani. Jadi kita ndak terus pendidikan kita di Kota Cani sana. Jadi adalah informasi. Saya salah pengertian sama informasi Pak Alip atau Pak Alip yang sudah terjadwal itu paling tidak 1 hari ya mau mabit kita sampai di sini. Kalau apa kira saya paling tidak jadi kalau disikat itu waktu paling tidak 1 hari sampai sini kan. Jadi sudah dari Kota Cani ibu-ibunya ada yang bidan itu ibu-ibu itu hadir berapa itu hadir bahkan lebih ada banyak pokoknya banyak itu di rumah itu ya ada mungkin sekitar 40-an kali. 40-an lah kira-kira banyak. Sudah ada bidan itu sudah meninggalkan saya tidak mau menjadi itu bertugas dengan penguasa sekarang. Jadi oleh penguasa setempat tidak boleh dia mengundurkan diri. Tapi dia mengundurkan diri. Jadi bagaimana mengundurkan diri? Kan tidak ada masalah ini. Buat alasan itu, suruh bikin surat sama aparat setempat. Dibikin. Alasannya dicerita sama saya. Alasan saya itu saya tidak merasa beribadah dengan tugas yang kalian berikan kepada saya di pemerintahan seperti ini. Begitu jawabnya. Perempuan. Hai. Jadi itu ternyata ada perempuan seperti itu. Ada 4 anaknya kan? suaminya sependapat, beat, cuman belum beat suaminya. Bapak ibunya menentang. Pemerintah setempat tidak boleh dia mengundurkan diri. Apa alasan? Pokoknya alasannya itu, saya tidak merasa beribadah dengan tugas yang kalian berikan. Itu prinsip. Jadi tetap dikirim aja itu uangnya. Kirim, dimasukkan di rekeningnya. Nanti bulan datang lagi, bagaimana ini? Pokoknya tetap tidak mau. Jadi sudah berapa bulan nih, ada 3-4 bulan, dikirim terus. Nanti kalau nanti dipecat dengan tidak hormat, kalau memang tidak mau nerima. Jadi bukan dengan hormat, ya, saya sudah bikin permohonan. Dengan terhormat dan terhormat, dia tidak pikirlah. Sudah. Kita suruh cerita coba bagaimana akidahnya. Cerita itu. Rupanya dia pengen masuk surga bersama ikhwan saudaranya karena janji Allah bahwa akan dikumpulkan di surga itu. Itu menangis itu perempuan itu. Dia mencintai saudara-saudaranya seiman itu. Pisik, ada ya seperti itu dia perjalanan ini. Coba seperti itu halusnya perempuan. Jadi sudah akhirnya ditanya sama saya, bagaimana ini? Ini halal apa haram ini ya anu ini? Mau saya kasihkan ke mana ini? Saya tidak gunakan ini. Uang tidak ada di rekening. Bagaimana ke mana saya mesti setor ini? Kan gitu. Nah, saya bilang setor ke pusat. Ya berapa semua nanti setor ke pusat? Oh, anu tidak ada bagiannya sih. Nah, 20% setor ke pusat. Nah, yang anunya yang lainnya bisa dipakai. Menghalalkannya gitu saja. Berapa katanya? 20% ya bilang. Terheran-heran, 20% ya, sedikit amat. Saya pikir, ya ada seperti itu. Sedikit amat kata Filipa, masa 20% setelah ke pusat. Maksud dia semua apa? Enggak. 20% untuk dia apa bagaimana? Ya setelah ke pusat 20%. Kok sedikit amat? Saya bilang, waduh, kalau kita semua mau begitu ya, kenapa itu? Prinsipnya itu kuatnya, perempuan ternyata. Nah, datanglah informasi, wah sekarang presiden ini akan menghapuskan 300 peraturan daerah, apa? 300 peraturan daerah, dicabut, perda itu. Aceh ini, ya mungkin perda itu banyak. Mungkin Aceh itu berapa ratus perda kan, namanya syariat kan, walaupun tidak boleh tapi syariat. Wow, mereka tuh hibut. Pokoknya sekarang, wah kita kata lebih baik kita perang, masih banyak senjata. Gitu. Jadi, wah pada marah gitu maksudnya. Jadi, bagaimana ada salah seorang pemimpin itu pengen ketemu saya begitu. Nah, pokoknya pernyataan itu, kalau kita harus perang kita begitu. Adalah ribuan anggotanya itu ya. Terus, kita ini tidak kesana. Wah, karena teori dia itu kan, kan Aceh Merdeka. Aceh Merdeka itu kan memerdeka. Lalu, perwakilan kita di Aceh di pusat itu oleh pemimpin-pemimpin Aceh itu belum hilafah. Tapi pokoknya Aceh merdeka itu kan, tapi dalam pengertian arah kepada jihad menegakkan syariat ya samalah, tapi Aceh merdeka ini. Jadi mengingat peristiwa dulu itu. Wah, sedangkan kita ini menurut Khilafah Alamin Haji Nubuah mendapatkan wilayah bukan dengan perang. Nabi itu mendapatkan wilayah bukan dengan perang. Menguasai wilayah didapatkan dengan dukungan umat di bawah kepimpinan Nabi. Nah, jadi kalau di sana itu mendapatkan wilayah, pemilu wilayah itu tadi dengan kepimpinan di bawah kepimpinan kekhalifahan. Mestinya gitu. Berubahnya itu. Tidak mendadak-mendadak perang atas nama untuk merdeka suatu tempat, bukan begitu Islam. Jadi saya pikir wah ini keduluan semangatnya daripada tata tertib tata tertib perjalanan syariat. Jadi tata tertib perjalanan syariat terlambat, tapi yang sudah ke depan nih semangat perjuangan. Nah, itulah yang dilalui oleh ISIS, oleh Jabhatun Nusra, oleh Al-Qaeda, oleh segala macam itu. Perjuangan, semangat perjuangan ke depan, tapi tata tertib perkembangan struktural kepemimpinan terlambat. Nah, itu yang terjadi. Di situ juga begitu. Jadi saya hitung-hitung, wah ini enggak. Nanti artinya ujung-ujungnya kita ya jadi anu perkecam pemberontakan yang dari ujung pangkalnya, kayak di Poso apa itu enggak. Ya enggak ada ujung pangkalnya nanti. Harus bentuk secara sadar struktur kekhalifahan dari bawah sampai wilayah sampai daulah sampai baru kita tidak memihak pada siapapun di Quran Sunnah. Nah, baru mempertahankan wilayah itu. Nah, terjadi apapun jadi. Ini belum. Jadi strukturalnya belum. Perjalanan tahap perkembangan struktural kepemimpinan Islam belum. Semangatnya di atasnya. Jadi orang tuh gerah melulu jadinya. Wah, ya nanti kasih tahu ya, nanti kita akan datang. Tapi maksudnya kita suruh bentuk kemasulan dari bawah. Enggak bisa bawah enggak dibentuk, tahu-tahu di atas mengajakkan umat yang strukturalnya tidak ada. Wah, nanti capek ya itu sudah kayak NII itu. Ujung-ujungnya kan enggak ada ujung pangkalnya. Akhirnya tinggal cita-cita. Kenapa begitu? Karena suatu peperangan itu harus mempertahankan wilayah syariat atau wilayah non syariat, wilayah kafir. Yang disebut mempertahankan wilayah itu ada wilayah hukum yang dipertahankan, hukum kafir maupun hukum Islam. Ada struktur kepemimpinan kafir atau struktur kepemimpinan Islam. Jadi masing-masing bertahan, apabila ada gangguan maka terjadilah perang dalam rangka mempertahankan wilayah, mempertahankan miliknya, rumahnya sendiri. Lah kalau tidak lewat seperti itu, ya itu tadi yang dipertahankan itu cita-cita. Kita tidak punya wilayah seperti sekarang ini, tidak punya wilayah. Kita cita-cita menegakkan syariat. Syariatnya di mana? Ada di Quran, di hadis. Tidak berlaku di wilayah ini kan syariat. Terus kita mau perang, membunuh manusia, berperang untuk apa? Untuk suatu cita-cita. Wilayah bukan wilayah kita. Berarti untuk satu cita-cita kita harus merampok wilayah orang. Nah ini dalam Islam enggak, maka Nabi dulu enggak begitu. Jadi inilah yang harus disusun nih. Maka sam'an wa ta'atan dalam strukturan ini harus lebih awal. Sebelum kita melangkah lebih lanjut. Sehingga rahmat Allah itu turun. Nah ukuran rata-rata. Jadi kalau umpamanya SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 1 itu, ini ada 10 orang, 10. Ada orang 70 orang, tapi yang 10 orang 10 SMA 1. SMA 2, yang 10-nya cuma 5. Terus yang SMA 3 pemain, yang 10-nya 12. Berarti yang menang siapa? Apa yang 12 10 itu? Ukuran rata-rata. Jadi kalau yang 10 ini tadinya 7, 5, 4, yang cuman 5 orang pintar, ini 10-nya cuma 5 orang, tapi yang lainnya 8, 7. Nah, ini yang nomor 3 12 orang pintarnya, tapi yang lainnya 2, 3. Ukuran rata-rata yang menang yang 5 orang ini, ukuran rata-rata nomor 1 yang SMA 2 itu. Nah, Rasulullah itu paling sempurna, rajulun kamil, cukup. Dan yang ditakuti di dunia ini namanya Rasul, Nabi. Bantuan Allah pasti atas Nabi. Apa? Allah yasibuka minan nas, apa? Nabi didulungi daripada manusia ya. yang lengkap, tapi karena rata-rata sahabat tidak bisa terima amanat yang berat, enggak dikasih amanat, walaupun itu Nabi. Nah, apalagi kita, ukuran rata-ratanya enggak memadai, bagaimana menurun amanat tuh. Maka diharapkan sam'ad wa ta'at itu harus dihitung kapasitasnya, jumlah sam'ad wa ta'atnya itu harus disiplin. Disiplin itu kita jajaki umat, jangan sampai umat ini dibebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Di dalam masalah perjuangan ini, kita nilai semua aturan-aturan yang kita keluarkan, kita nilai laporannya itu 50% ke bawah, ribat 50% ke bawah yang banyak. Jarang yang 50% ke atas. Talim kehadirannya 50% ke bawah. Apa pokoknya umumnya gitu. Impak dibilang 1000 paling tidak 1000 betul. Tidak yang iya, jadi sam'an wa ta'atan ini pengorbanannya nilai rata-ratanya masih di bawah. Jadi kita ini bagaimana mana besok bingung. Orang-orang yang tidak biasa berkorban kalau dibandingkan dengan apalagi dibandingkan dengan pasukan elit RPKD, apalagi dengan itu dibandingkan dengan tentara-tentara yang biasa-biasa itu saja, jauh sekali disiplinnya kita. Padahal ini butuh kedisiplinan yang lebih hebat lagi. Ah, maka kita selalu tekankan samenatona itu anunya, nilai kita itu di situ. Nah, inilah yang menjadi ukuran ke depan tuh kita bisa ndak nerima, jangan datang amanan malah wah bungkus semua. Saking beratnya kan enggak bisa. Maka dari dulu awal sekali perintah pertama saya keluarkan semua mas'ul dan staf sampai pusat dan staf harus sholat malam. Itu maksudnya apa akan diberi tugas kaulan saki kaulan sakira inna nasyatallahi asadu atau maksudnya supaya mendapat itu. Pemimpin ini kalau jauh-jauh dari Allah, bagaimana? Cuma saya hitung-hitung. Cuma baru dia ngomong, kalau mas'ul dan staf satu palita satu kali satu pekan. Masa si umul kura juga satu kali sepekan, masa wilayah satu kali sepekan juga, masa pusat satu kali sepekan juga. Ini mah kelas ini kelas rata-rata kelas bawah. Mestinya kan meningkat. Cuma kalau saya perintahkan, kalau umul kura paling tidak 3 kali, kalau wilayah 4 atau 5 kali, kalau daulah dan pusat terus saban malam diupayakan. Bama begitu barangkali banyak juga yang maksiat. Tapi begitu perintah itu yang paling bawah kita ambil. Yang paling bawah yang jadi ikutan. Jamaah bukan yang atas. Padahal kan yang memilihnya harus yang lebih tinggi. Afdolnya ibadah itu yang lebih tinggi. Ini pada umum sampai impak paling tidak 1000. Banyak yang balik kurang 1000 sebulan lah sampai 30.000. 30.000 ya, 15.000, 10.000. Tidak ada nilainya apa-apa, pelit. Nah, ini di kekurangan kita yang saya perhatikan di perjalanan. Nah, jadi semangat di sana sudah di atas. Jadi sholat itu kalau siap tempur, siap begitu sholat. Bahkan kalau dilihat ini ada istilah apa tekanan Rusia dan RRT itu, bahwa Indonesia ini banyaknya orang mereka yang dibunuh dalam G30S di PKI itu. Wow, itu dituntut Indonesia itu telah melanggar banyak pelanggaran dalam arti kehidupan berbangsa dengan tindakan-tindakan kejam membunuh orang tanpa ini untuk memberontakkan dulu itu, sehingga diminta oleh negara besar ini supaya minta maaf negara ini atau bangsa kepada PKI, sehingga PKI itu berhak hidup sebagai manusia yang punya hak asasi. Nah, itu didesak pemerintah. Sementara orang yang pertama dibunuh itu jenderal-jenderal dulu komunis itu. Orang-orang tentara kan tentara, 7 jenderal dulu. Itu ya pada umumnya jenderal-jenderal Islam. Jadi kalau itu seolah tidak dihargai, bahkan malah PKI-nya yang mau direstui soal demi hak azad, demi apalah mereka itu. Nah, ini tentu bangkit. Bagaimana pembunuh-pembunuh orang tua kita kok dimaafkan begitu saja? Wow, kalau begitu ribut. Jadi ada ribut-ribut di, walaupun kita tidak tahu, ada ribut-ribut di dalam mereka. Sementara di sana lain lagi. Perda dicabut, wah coba kalau perda dicabut, wah siap ya. Jadi situasi ini sudah keruh begitu. Nah, kita sampai di mana itu? Pembuktian sampai nautak, supaya kita kalau suatu saat ada apa-apa, turunlah rahmat. Jangan sampai ada masalah apa-apa, rahmatnya enggak turun kepada kita. Soal di zaman PKI di Madiun dulu yang diambil alih bukan Islam. G30S yang ambil alih bukan orang Islam. Kiainya hilang, kiainya enggak berani dalam G30S. Mana ini? Pak Anu, padang hilang, ada yang proposal kita. Enggak takut karena dia enggak punya struktur. Hanya ngomong-ngomong kayak yang ada di televisi, ngomong pakai serban panjang, ngomong-ngomong hadis ini tengkar inteng. Pagi ada sesuatu kesempatan padanya ngumput, enggak buku iman padang hilang, dicari sama FI. Sebab saya juga punya teman yang mana kayak ini di jalan itu, kita cari kayak itu bagaimana ya? Aduh bapak sini. Jadi tentara itu ngasih senjata sama pasua itu, dikasih. Enggak ada ngelawan-lawan, ngeganyang begai. Dikasih cuma-cuma senjata itu kepada mahasiswa HMI itu waktu itu. Jadi pemimpin Islamnya enggak ada. Akhirnya diambil alih lagi oleh bukan Islam. Karena ya itu tadi, tidak ada yang pantas diberi amanat, tidak ada. Nah ini yang perlu jadi ukuran kita. Jangan sampai situasinya ini, nah kita leleh-leleh-leleh itu enggak punya disiplin yang kuat ya. Bingung jadi kan. Nah jadi harus diperkuat disiplin itu. Soalnya rezeki itu tidak bisa kita tentukan oleh kita. Sudah Allah sudah tetapkan, aku yang melapangkan, aku yang enggak usah dicari aja keadaan kita. Insya Allah kan sampai. Sudah itu kembali, maka di Medan ditagi saya. Karena pengertian saya tadi paling bilang paling ini satu hari sampai mabit. Kalau artinya pikiran saya kalau dipersingkat begitu. Wah kalau begitu bagaimana kita terus ke RW? Saya bilang tidak usah. Pikiran saya maksud paling itu kalau wajar, secara wajarnya kita penuhi semua sampai ke sini sehari. Saya bilang nggak apa-apa. Jadi kita sih, saya pikirannya kita harus cepat-cepat nih karena tinggal satu hari nanti sampainya menurut jadwal. Jadi saya persingkat supaya pas satu hari itu, maksud saya. Enggak tahu sampai sini masih 4 hari kata Pak. Loh, kata Pak Arif tinggal satu hari. Ya kita ndang hitung itu. Kata Pak Arif maksud Pak Arif itu kalau dipenuhi semua tinggal satu hari. Nah, saya untuk mengejar jangan sampai terlambat. Jadi saya ke Aceh. Tidak usah, Medan ditagi. Wah, orang Medan sudah hadir itu sudah mengharapkan khalifah. Ya, saya bilang, sudah kalian sudah hadir ya nanti sampaikan saja. Kita mau kejar waktu gitu. Sampai di sini, kapan anunya Palib? Dia lihat Palib. Ya 4 hari anu, hari Bogorib. Kapan ini? 4 hari lagi. Loh, Palib tiap hari bilang tinggal satu hari. Palib maksudnya itu jadwal yang sudah disusun. Maksud saya itu waktunya sempit, jadi kalau enggak disingkat satu hari itu, kalau disingkat itu satu hari. Ya pikir double itulah dia perjalanan ya. Kita tidak tahu-tahu sampai di Padang, waduh ngantuk, malu siang malam kan, supir. Aduh, orang minggir pelan-pelan, buar tubur. Orang minggir sebelah kiri lampu itu, anu Pak Tamrin itu, mobil Pak Tamrin yang kita pinjam, pecah itu lampu itu, remuk itu lampu, bubar. Kita tidak bisa keluar lagi dari pintu itu karena terdorong ke belakang kan. Jadi saya kalau keluar itu loncat, yang nggak bisa keluar dari pintu, dari Padang itu siang-siang jam 2 kali ya. Waduh, enteng ngantuk, bukannya ngantuk. tidak jaga jarak. Mesti kalau ngantuk jaga jarak, ini enggak jaga jarak. Begitu orang sana pelan, tak kena. Enggak tanggung-tanggung, ya kena ya 13 juta kata si itu. Kata ya si bengkelnya, ini paling enggak 13 juta lebih kurang kata. Ya sudah pokoknya perbaiki mobil orang. Nah, jadi di dalam perjalanan ini kelihatan bahwa ABRI-ABRI sekarang tuh baik yang tujuan kayak apapun itu kita terangkan. Entah karena situasi ini barangkali ya, yang di Jakarta lain ceritanya, yang di sana lain cerita, tapi semuanya itu lagi apa ya, kayak ombak tuh lagi berputar-putar nak keluar gitu. Kalau dilihat ini perjalanan dunia Indonesia ini, yang memikirkan pacarnya sejati itu bagaimana ya, narkoba nggak berhenti, backingnya ternyata orang jenderal-jenderal, ini. Semua pelanggaran-pelanggaran yang bikin-bikin itu mereka-mereka jadi bingung. Jadi yang sana lain lagi bingung, bagaimana mereka? Lain lagi arahnya. Kita yang ada iman lain lagi, sehingga waduh. Jadi kita kirim surat kemarin itu, mereka itu menyalahkannya nggak bisa, karena memang keadaannya begitu. Jadi mereka solusinya nggak ada. Nah ini satu-satu solusi yang paling tepat. Surat yang kita bikin itu, nah, cuman sudah waktunya kah kita nerima amanat ini. Nah ini yang saya suka tekankan, semangat taatan itu harus yang kuat supaya itu sholat malamnya, ya, supaya misalnya ya, keadaan itu berjalan terus kan, karena Allah sudah menentukan tahap-tahap kekuasaan dapat, kekuasaan hancur itu ada tahap-tahapnya, itu sudah ada rencana Allah. Kalau pas dapat itu, nah mudah-mudahan pas giliran umat Islam. Menurut ramalan, baik yang kafir maupun beriman, justru tahapnya ini tahap kita. Sehingga di mana-mana itu hilang pahit. Pokoknya itu sudah. Erbagan itu di Turki itu mulai setelah Irak apa ya, Syria ini. Indonesia kita sudah jelas-jelas. Pokoknya sekarang itu orang kafir pun bilang enggak bisa diadu lagi hilafah itu. Ah gitu. Gitu sudah disebut kalimat khalifahnya itu, hilafah itu. Jadi kan ini sudah artinya kalau ada mau hujan kan mendung-mendung dulu kelihatan. Kalau pohon mau berbuah itu kelihatan kembang-kembang ini kan gitu. Ini kembang-kembangnya. Iya, jadi kalau kita enggak siap kasihan. Jadi kita harus siap betul. Tapi siap berkorban begitu. Kalau enggak serius ya nanti diambil dari orang lagi, terpaksa memulai lagi kan repot tuh. Ya baiklah. Nah itulah. Oh iya ini ada anu rupanya rezeki orang. Ini Umi semalam nih kirim ini untuk jemaah roti tak apa ini. Kalau tahu saya enggak lihat ditaruh di belakang. Jadi enggak kelihatan lupa. Lu. Wah ya ini rupanya rezeki yang hadir sekarang. Ya. Ya, jadi ini dibagi. Ya. Jadi alhamdulillah begitulah oleh-olehnya rata-rata situasinya ya. Pada situasi yang sekarang ini mana yang mau di atas ini masih jadi kecamu-kecamu. Walaupun tenang tapi di dalamnya itu ada buayanya, ada ikan hiunya, ada lelenya lagi. Siapa yang mau mencorain lagi? Lagi kita ini nunggu-nunggu ini sama mudah-mudahan betul-betul ramalan itu kepada hilafah. Amin. Ya demikian waktu penglihatan. Astagfirullahaladzim waktu selamat. Dari awal tadi saya bilang kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi awalnya tadi itu di hati saya itu ya Allah selamatkan orang-orang ini. Bukan sekedar assalamualaikum, kalian jawabnya tadi. Di hati saya, mudah-mudahan orang ini juga ada pikirannya. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dengan menyatakan waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi tidak jangan lata-lata lah. Nah, sekarang mau saya ulangi lagi kan karena mau ditutup. jadi harus dilatih. Di persoalan saya lihat umat ini kalau enggak dilatih, kencang-kencang ya loyo terus. Jadi masa assalamualaikum sama yang selamat pagi, enggak Allah juga enggak ada. bilang selamat pagi sama sore, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahnya tetap tidak ada, lain apa gimana ini? Dan kita hidup ibadah, ayo baik. Jadi kita akhiri, alhamdulillah alamin, kifaratul majlis, subhanakallah mabukibah, sedulai baik. Akhiran, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.